memilih dan memilah sahabat-sahabat yang baik. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda, la tusahib illa mu'mina. Janganlah engkau bersahabat, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang mukmin. Dan mukmin di sini mukmin dengan sekedar iman, seorang yang mukmin yang bertakwa kepada Allah, yang diakhiri dengan sahihah manhaj lurus. Sangat jelas sekali. Lakar Rasulullah alaihi wa ala alihi wa sallam la tusahib illa mu'minah. Rasul membatasi persahabatan kita hanya kepada orang yang mukmin. Berarti mahrumnya dilarang bersahabat dengan orang yang kafir, dengan orang yang munharib, yang menyimpang, dengan orang yang fasik, yang fajir, sahibul ma'asi wal dzunub. Sebab bertentangan dengan prinsip keimanan. Barakallahu alaihi. Disebutkan dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dan juga yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat. Ini hadis berisikan berita dan perintah. Berita, Rasulullah SAW memberitakan orang itu, agama orang itu tergantung sahabat garisnya. Kalau sahabat garisnya baik, agamanya akan baik. Sahabat garisnya jelek, agamanya akan jelek. Sekaligus mengandung perintah, yaitu memerintahkan kaum muslimin untuk selektif di dalam mencari teman sahabat karib. Diperintahkan untuk mencari sahabat karib yang memiliki agama. Halo. Disebutkan oleh para ulama kita seperti yang Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Adab Dunia Wad-Din, beliau menyebutkan adanya beberapa kriteria, beberapa kisah kriteria orang yang layak dijadikan sebagai sahabat karib. Yang pertama ialah ayyakuna afila. Dia seseorang yang betul-betul berakal, yang cerdas. Orang yang adil, orang yang yaham, al-murah, yang bangun umur, ala mahalnya. Orang yang adil, orang yang memahami semua perkara sesuai dengan porsinya. Atau, al-lami yaham ila kunjinalah. Yang namanya akil, orang yang gampang paham ketika dijelaskan kepada sebuah perkara. Yang pertama langsung paham dengan sendirinya. Yang kedua, tidak jelas bagi dia, tapi ketika terangkan pada orang lain, cepat paham. Ini yang pertama. Hala akil. Ini modal utama dalam persahabatan. Antum jangan bersahabat dengan para juhala. Tahu juhala? Orang-orang yang jahil. Antum jangan bersahabat dengan para pemakok, para orang ahmak yang tunggu-tunggu, tolong-tolong, tidak bisa connect. permasalahan keadaan baik-baiknya dijelaskan bolak balik orang muda-muda tak paham-paham. Ada Ahmad ada Syahin. Dia tidak ada manfaatan persahabatan dengan orang yang asok yang Syahin. Ini modal utama. Ayakuna akilah. Yang kedua ialah ayakuna hasan al-khuluq. Sahabat tadi adalah orang yang bagus akhlaknya. Akhlakul karimah yang diinginkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagus sebabannya, bagus tindakan dulu. Yang ketiga ialah ayyakuna ghaira fasikin. Dia bukan orang yang fasik, bukan orang yang dikenal dengan kefasikannya, kefajirannya, kemaksiatannya. Berarti dia orang yang soleh. Adalah orang yang soleh, yang beriman, yang ma'ruf dengan kesolehannya, dengan keimanannya. Manusia adalah masuk juga. Jadi orang yang soleh adalah orang yang berupaya memperbaiki dirinya. Kalau dia jatuh dalam kesalahan, segera bertaubat. Tidak masyhur, tidak ma'ruf, apalagi terang-terangan mengerjakan perkara kemaksiatan. Sehingga tidak boleh bersahabat dengan yang fasik-fasik. Orang yang dikenal dengan kefasikannya, kefasirannya, kemungkarannya, kemaksiatannya, jangan sama mereka. Baik fasik dikarenakan khamr, fasik dikarenakan perzinahan, fasik dikarenakan pencurian, fasik dikarenakan yang lain-lain. Ma'ruf jangan bermaksiat, jangan sama mereka. Yang keempat ialah ayyakuna ghairun harihin atau ayyakuna ghairun tasihin. Ia bukan seseorang yang menyimpang prinsipnya, bukan seorang yang menyimpang. Artinya dia seorang yang di atas sunnah. Ayyakuna sunniyan salafiyyah. Sahabatnya antum ini orang yang sunni salafi, dikenal dengan salafiyahnya, dengan sunnahnya, dengan keteguhan dia di atas sunnah, tidak dikenal penyimpangannya. Tidak dikenal kitanya. Yang kelima ialah ayyakuna ghaira harisin al-dunya. Yang kelima, dia bukan orang yang ambisius dunia. Orang yang zuhud dalam perkara dunia, yang qanaah dalam perkara duniawiyah, yang mencari manusia, yang mencari dunia, mencari penghasilan, tapi tidak sampai tingkatan harus ambisi. Sebab orang yang memiliki harus ambisi dunia, jadi pikir sama teman dunia. Pagi dunia, siang dunia, sore dunia, malam dia, bangun tidur dunia, nah, populasi dunia. Mengharapkan segala cara untuk menggapai yang namanya dunia. Ada hal yang sama dengan sebab akan merusakkan agama, merusakkan prinsipmu, akan menghantarkan engkau, menjerumuskan engkau ke dalam tanda halik perkara-perkara yang menyatakan baru. Hari khamsah kekifal. Lima perkara, lima perangai. Orang yang layak dijadikan sebagai sahib karib. Kata kalinya kita barakallahu fiikum. Ini pembahasan yang pertama. Jadi terkait dengan amalan persahabatan harus memilih dan memilah sahabat-sahabat yang mukmin yang terpenuhi di dalamnya barakallahu fiikum kriteria-kriteria yang disebutkan di atas. Ingat ini sahabat jadi. Pembahasannya kedua. Pembahasan yang kedua ialah terkait dengan hukum asal muamalah dengan ahli sunnah dan hukum asal muamalah dengan ashabul bidah atau orang yang maftun yang berfitnah atau orang yang masbuk ahli sunnah. Baik. Penjelasannya barakallahu fikum. Al-aslu fi mu'amalati sunni dagis al-aslu fi mu'amalati sunni ialah husnul israti ma'ah husnul suhbati ma'an, hukum atau bermuamalah dengan seorang sunni, seorang salafi yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, ialah persahabatan yang bagus dengan namanya husnul isyrah, husnul suhbat, persahabatan yang baik dengan dia, akhlakul karimah yang bagus dengan dia, mencintai dia, menyayangi dia, memuliakan dia, menghormati dia, ukhuwah Islamiyah dengan dia, akhlakul karimah yang mulia dengan dia. Semua ayat, semua hadis barakallahu fikum yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya akhlakul karimah, muamalah yang baik dengan sesama, ditujukan kepada muslim yang seperti ini. Seperti katanya Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dia hasan sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, akbarul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya. Para suci ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada kaum mukminin yang di atas sunnah, ahlu sunnah, salafiyin yang tidak dikenal dengan penyimpangan kebatilan. Juga hadis yang lain. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan khairul ashabi indallah, khairul ashabi indallah khairuhum li ashabi, sebaik-baik sahabat di sisi Allah ialah yang terbaik, yang paling bagus dengan sahabat. Semakin bagus dengan temannya, semakin baik muamalah dengan temannya, semakin bagus akhlak dengan temannya, maka semakin bagus jadi Allah Azza wa Jalla. Riwayat, ahadis, dalil-dalil yang menjelaskan anjuran untuk akhlakul karimah, muamalah yang baik, dan segala macamnya ditujukan kepada muslimin, mu'minin, ahlu sunnah, salafiyin yang masyhur dengan ketakwaannya, tidak dikenal dengan penyimpangan-penyimpangan dan kemaksiatan. Begitu pula ditujukan kepada awam muslimin, orang-orang awam muslimin yang polos-polos, yang tidak dikenal dengan penyimpangan dan kemaksiatan. Sekali lagi kajian. Bagaimana? Ada ulama. Ketika ada mendapatkan sebuah kitab di bahkan itu, kitab ditulis oleh para ulama, ada bersuhbah, apa-apa, ada bersuhbah, wajib bersuhbah di waktu kuat. Sebuah kitab ditulis oleh Abu Barakat, Muhammad Al-Razi, Rahimahullah. Isinya ada berkisah adab-adab pergaulan bagi prosok bagi wal ukhuwah dan penyebutan tentang persahabatan dan ukhuwah ini. Di bawah tiga banyak poin-poin adab. Kitab yang semacam ini ditujukan kepada dua pihak. Kepada al-sunnah dan lebih ma'ruf dan sunnahnya, mu'minin yang salihin atau awam nas yang tidak dikenal dengan kemaksiatannya atau dengan penyimpangan. Karena dan diri termasuk tindakan tani, ya termasuk prinsipnya memaikin mukhazini ketika menggunakan ayat-ayat hadis-hadis yang berbicara tentang masalah bagusnya akhlak, bagusnya muamalah, bagusnya ukhuwah, bagusnya persahabatan, ditujukan kepada ini, ditujukan kepada fa'ulah wa'iwal bid'ah. Ada kami, Endom, tindak adil, pembebasan manhaj, berbicara tentang rizqul walid, kelembutan, kesantunan, arif, bijak, hikmah, dan segala macamnya, ditujukan kepada ilmiin, kepada fasadin, kepada maskuhin. Ada kami, salah kaprah dalam penempatan para pelaku. Betul. Nah, pansel ya. Dan ini yang terjadi pada haula ilmu berbila. Para orang-orang orang yang ma'ruf dengan tasdir pembosan kepada manhaj yang mulia al-mu'minin, selalu demikiannya. Menggunakan hadis ayat terkait dengan rizqul walid, kelembutan, santunan, sikap yang arif, sikap yang bijak, akhlakul karimah, ma'amal yang baik, ditujukan kepada hizbi. Orang-orang yang ma'ruf dengan hizbiyahnya dengan penyimpangan-penyimpangannya. Saya bayangkan seseorang yang dianggap alim, dianggap syekh dari masyayikh ahlu sunnah, nanti tiba-tiba mendatangi markas besarnya Al-Halabi, ini tumpungnya Rusia yang internasional, datang ke markasnya mereka, ini tetangga ya. Diminta untuk memberikan tausiah, memberikan penjelasan, memberikan muhammalah isinya terkait dengan rizqul walid, kelembutan, kesantunan, dakwah sunnah, dakwah yang lemah lembut, dakwah yang bijak, dakwah yang santun, dakwah yang berakhlakul karimah dan segala macamnya. Gimana ya Pak? Di tengah-tengah Halabiyyin yang mereka dikenal sebagai mu'minin, karena tokoh mereka sudah dinyatakan suci muka diumpat oleh orang. Hada mu'minin, hada sedih, hada terdiri. Salah penempatan para kolosi. Kami selain. Sehingga ayat wa hadis dan sejarah macam ini, Tuhan ditujukan kepada ahli sunnah, kepada salafiyyin, atau awamunna orang-orang awam yang tidak dikenal dengan penyimpangan-penyimpangan yang atau kemaksiatan-kemaksiatan dia banyak. Ini berkumasal semua amalah dengan Nabi Sunnah. Adapun hukum asal muamalah dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Hukum asal muamalah dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Maka di dalamnya barakallahu fikum ahlul bid'ah namanya maktunin atau tatanin. Maka di dalamnya ashabu syubhat namanya masyhudin yang banyak syubhatnya walaupun belum dikatakan seperti mubtadi. Kalau orang ahli bid'ah dikatakan mubtadi, kalau maktunin fadzanin belum dikatakan seperti mubtadi, ahli syubhat masyhudin belum dikatakan seperti mubtadi walaupun banyak hikmahnya, banyak penyimpangan-penyimpangan syubhatnya. Ayat inna dihu hukum asal. Hukum asal bermuamalah dengan mereka ialah al-ibtida'. Menjauh dari mereka. Al-mufasalah. Betul-betul berpisah dengan mereka. Ini baiknya. Disebutkan manasyih al-allama. Al-baita jadili hadirahullahu ta'ala wa ra'ah. Dalam risalah beliau bawafid mu'amalah bisunni li bid'i dimasukkan dalam majmu' rasail, majmu' antar rasail al-jadiliyah di halaman ke-165 di pantai sejarah hukumnya. Belum menyatakan yajibu ala sunni ayyu fasila ahlal bid'ah wa ayyadza'a anhum wa ayyahdharahum. Kata beliau wajib atas orang sunni salafi untuk mufasalah, sama-sama berpisah dengan ahli bid'ah, menjauh dari mereka, mentahdir mereka, mewaspadai mereka. Lalu mengatakan wahadihi hiyal qa'idatul ammah fi mu'amalati ahli bid'ah sawa'un akanu mukaffirin aw hada sawa'un akanu mukaffirin aw ghairu mukaffirin sama saja. Apakah mereka itu orang yang kafir dengan bid'ahnya ataukah orang yang belum kafir dengan bid'ahnya? Wawah gamblang jelas. Karena Ikhwan, Masya Allah, ini keterangan dari beliau Habibullah Ta'ala wa ra'at hukum asal dalam bermuamalah dengan ahli bid'ah. Wa kadzalika al-fitan wa hadza al-syubhah min jawdah mufassara min al-mar'i min hadhihi al-mar'i wa ma qala itu qaida umum barakallahu fik. Akal salaf dalam tafsir sangat banyak. Akal salaf dalam tafsir sangat banyak. Barakallahu fikum. Kita lihat dalam kitab Lamudul Mansur min al-Qawli al-Mansur dikumpulkan di sini sekian banyak dalil dan atharus salaf yang berbicara masalah ini. Bagaimana sikapnya kaum salaf terhadap kaum lahwai wal bid'ah, tidak bermujalasah dengan mereka, mentahdir mereka, menghajar mereka, tidak mau jalan sama mereka, tidak mau kaul sama mereka, dan mendengarkan ucapan mereka, dan membaca buku-buku mereka, dan menyanjung mereka, dan memuji mereka, dan ada musyawarah mereka. Banyak orang tua ya, jadi sekiannya. Barakallahu fikum. Nah, saya sebutkan di antaranya cuplikan saja sebagai penguasa dia. Saya diriwayatkan dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala disebutkan dalam kitab Al-Ibanah Karim Fatal Usbani, dia menyatakan ahlul bid'ah la yanbaghi li ahadin an yujalisahu ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. Karena beliau ahlul bid'ah tidak seyogianya, tidak sepantasnya bagi siapapun untuk bermajlis dengan mereka, tidak pula bersahabat bergaul dengan mereka atau merasa teman dengan mereka. Jelas? Bahasanya lugas tegas. Beliau juga mengatakan, ketika beliau mengirim surat kepada Musaddad ibnu Musaddad al-Basri Abu Hasan, dinukil dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah ibnu Mublih, karena Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, wa la tusawir sahiba bid'atin fi dinik wala turafiqhu fi safari. Kamu jangan mengajak musyawarah, jangan mengajak musyawarah pelaku bid'ah, sahih bid'ah tentang agama. Jangan pula engkau menemani dia dalam safar. Jangan pula mengajak dia menemani kamu dalam safar. Jangan kepercayaan pada orang. Belajar berkata lugas terkait dengan al-mahfud. Berikan saya sebutkan termasuk di dalamnya ialah orang-orang yang mahfud dan jitla al-subha. Diriwayatkan dari Mus'ab ibn Sa'd rahimahullah yang disebutkan oleh Ibn Bapa al-Ubari dalam bukunya Al-Ibanatul Subha. Mus'ab ibn Sa'd rahimahullah menyatakan, la tujalis maftuna. Apa maksudnya? Maftuna. Dan mengatakan la tujalis ashabul bid'ah. Dan mengatakan dan lakukan jalan maksuna. Kamu jangan bermajlis dengan orang yang maksud yang terfitnah dengan bid'ah. Maksud itu tidak dimaknakan dengan sahibul bid'ah, tidak juga dimaknakan dengan orang yang belum dikatakan mustahil, namun terfitnah dengan berbagai macam menyimpangkan mustahil. Ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak, terutama di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai alusnul bid'ah dari mereka para makhluk. Walau yang mana lagi ini ayat sehingga barakallahu fikum sedikit panjang ayat-ayat hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita sikap tegas, ya, sikap tegas rilmah sikap rupiah tegas keras itu ditujukan kepada ulama mereka kepada kaum awal yang tidak kalau pun mereka belum munafikin dan tidak lagi ditujukan kepada ashabul kitab dan ashabul subah. Pemirsa, ketika Rasulullah dan orang-orang dikhawatirkan terbitannya, ketika Rasulullah SAW melakukan pemboikotan selama 50 hari 50 malam terhadap tiga orang sahabat. Apa sebabnya? Dikarenakan Rasul khawatir terjangkit di penyakit nifaq karena tidak ikut perang tersebut. Ini maksud terfitnah, khawatir terfitnah, apalagi yang sudah terfitnah. Ketika Rasulullah SAW bersikap tegas kepada Dzulhuwaifirah, nah, ditakdir, dijelaskan bagaimana dia, keturunannya, sifat-sifatnya, hatinya mutawatir berkaitan dengan masalah awal, itu berkaitan dengan haula atau tidak. Ya, kerja langsung. Wahatara kaum salah, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, ketika memiliki sikap yang tegas, lugas, dirumah, sidat, tahdir, hasil, dan segala macamnya, dihidupkan oleh Allah yang dihidupkan kepada ashabul ahwa'i wa tidak, kepada ahli kita dan mertuni, dan kepada ahli subha al-masjid. Itu kuasa. Amin. Itu penempatnya pas. Tanzih Ikhwan termasuk sikap mutasyadid. Ya, termasuk sikap mutasyadid orang yang kaku ya ekstrim, radikal. Ketika menerapkan ayat-ayat hadis-hadis azal salaf yang tegas ditujukan kepada ahli sunnah wal jamaah. Ditujukan kepada ahli sunnah wal jamaah yang ma'ruf dengan salafiyahnya, atau ditujukan kepada awamul muslimin yang tidak dikenal penyimpangan-penyimpangan dan kebatilannya. Ada tasyadud. Dan ini memang ada pada semua kebencian. Jadi kebencian kepada ahli sunnah, kebencian kepada salafiyin, kepada ahli khair, ini ada pada semua kebencian. Maka mereka dikatakan lebih mudah syedsiti. Bahkan dari kalangan mubayyin tadi. Siti yang pertama adalah mubayyin, mukallimin. Mereka sudah di saat yang sama tidak mereka memuliakan, memuji, muji yang tidak. Di saat yang sama mereka tetap punya sikap yang begitu keras kepada Al-Quran. Walaupun yang paling nampak, yang paling keras itu yang disebut dengan Hajjadiyun dan misalnya. Tapi diriwayatkan dari sebagian ulama kita seperti Yazid bin Harun al-Waqidi, semacam Ahmad ibn Sina dan yang lain-lain mengatakan, laisa fid dunya mubtadi'un, laisa fid dunya mubtadi'un, illa wa huwa yudhibu ahli hadis. Tidak ada di dunia ini seorang mubtadi' pun orang menyimpang pun, melainkan dia pasti akan membenci ahli hadis, membenci ahli sunnah, membenci ahli sunnah. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah menegaskan dalam kitab Aqidah beliau min halamati ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahli bid'ah. Termasuk ciri-cirinya ahli bid'ah adalah mereka mencela, menikam, mengusui ahli sunnah wal jamaah. Sehingga yang ma'arif dengan tasyadduknya hadasiyah, kemudian hajuriyah dan segala macamnya, hatta mubayyihin, muhadzirin, orang semacam Hanafi, wa teman-teman dia, Ruhaini, wa Rojai dan segala macamnya, apa kita nyaman? Di saat mereka begitu lembek kepada Hizbiyyin, mereka begitu keras, begitu kasar kepada Ahlus Sunnah. Allah mengatakan, ini semua salah kaprah. Sehingga Sunnah Ahlus Sunnah harus bisa menempatkan ini prinsip sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ketika antum mu'amalah dengan Ahlus Sunnah adalah ini, hukum asalnya lemah lembut, yang santun, yang baik, akhlak berjalan masyarakat. Awal menang orang-orang awam yang carinya polos-polos yang tidak mau dengan penyimpanan diakan kebaktikannya juga demikian yang bagus, yang baik, yang alis, yang sejak, yang lembut lah. Begitu kita mensikapi yang berbeda, mensikapi ahlu syubhat, mensikapi yang namanya ahlu bid'ah harus dengan sikap yang pedas. Pak Lehmon, bacaan tadi ini barokahnya tempat ini gitu ya. Barokahnya namanya itu di atas temanya motion benar ya. Dewa di malam ya kalau ngantuk itu. Ini aroma anak-anak ngantuk. Dari mana? Dari mana? Ada namanya meletakkan kasar-kasar. Al-Mabhasul Salih, pembahasan yang ketiga. Ini semacam apa ya, Pak? Nah, pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga barakallahu fikum ialah apa sikapnya seorang sunni salafi, mauqifus salafi, ketika mendapati sebuah kesalahan, kemungkaran, atau sebuah masalah timbang. Mauqifus salafi, sikapnya seorang sunni salafi ketika mendapati adanya mukhalafah. Mukhalafah memiliki prinsip penyimpangan-penyimpangan atau kemungkaran-kemungkaran atau masalah nafsu. Tapi yang dibahas sekarang terkait dengan masalah mukhalafah syar'iyyah. Baik. Ini maksud muhim juga. Kalau sekarang apa namanya? Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab ini ialah melihat dua hal. Ahlus Sunnah yang muruna ila amrain. Ahlus Sunnah Salafiyin memandang dua perkara. Yang pertama ialah yang muruna ila al-mukhalafah. Mereka melihat kepada penyelisihannya, mukhalafahnya, perkara penyelisihannya. Dan yang kedua ialah yang buruna ilal mukhalif, melihat kepada sifat yang jatuh dalam penyelisihan tadi. Kami lihat dulu. Baik, perinciannya. Pada pembahasan yang pertama, mereka melihat kepada mukhalafahnya. Yang namanya mukhalafah, penyelisihan, ini ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan. ngantuk, wah bahaya ini. Keluar dari taklim, tahu-tahu salah prinsip besar. Baik. Yang namanya al-mukhalafah la takhlu min ahwal. Yang namanya mukhalafah penyelisihan yang sekali kami ini tidak enggak kosong dari beberapa kata. Yang pertama, al-halatul ula ialah antakuna mukhalafatun atau antakuna mukhalafatan fi amrin la yasuhu fihi al-ijtihad. Penyelisihan tadi adalah penyelisihan di dalam sebuah perkara yang tidak boleh ada ijtihad. Itu baik-baik. Dalam penyelisihan dalam perkara-perkara yang tidak ada tempat, tidak ada ruang untuk ijtihad. Baik itu terkait dengan perkara usul, perkara prinsip-prinsip akidah, atau dalam perkara furu', perkara ahkam syar'iyyah. Sebelumnya saya kasih tahu kamu. Perkara-perkara yang tidak boleh ada ruang di hadapannya itu adalah usul di usul sifat al-sunnah wal jamaah, prinsip-prinsip pendasar al-sunnah wal jamaah. Ini tidak boleh ada ijtihad. Semuanya harus sama. Al-Qur'an sunnah dan hukum Muhammad. Perkara ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariat yang tidak ada ruang ijtihad padanya adalah al-ahkam al-mujma' alaiha. Jadi hukum-hukum syariat yang disepakati oleh para ulama. Kalau ini tidak ada ruang untuk ijtihad padanya. Kami kembali pada pembahasan. Kalau mukhalafahnya, penyelisihan yang ada itu adalah penyelisihan dalam bab ini, maka tidak boleh terjadi. Ahlu sunnah mengingkarinya, mengingkari mukhalafah yang semacam ini, siapapun pelakunya, siapapun. Mereka mengingkari mukhalafah macam ini. Menegakkan prinsip nahi munkar, menerapkan penyimpangan-penyimpangan mukhalafah tadi. Mukhalafah dalam perkara prinsip atau mukhalafah dalam perkara hukum syariat yang disepakati para ulama. Itu tidak peduli apakah yang salah itu ahlu sunnah atau kalau tidak. Hendak al-sunnah yungkiruna hadhihi al-mukhalafah, mengingkari secara mutlak mukhalafah semacam ini. Siapa pelakunya? Karena apa? Karena setelah itu yang yanzuruna ila al-mukhalif. Setelah itu orang-orang itu mereka memandang pelakunya. Kalau mukhalafah diingkari, tanya, itu namanya nahi munkar. Baik, sekarang bagaimana sikapnya ahlu sunnah sadari terkait dengan pelaku mukhalafah tadi? Jangan lupa yang mukhalafah dalam negara, poin pertama prinsip-prinsip mendasar atau sepakat di para orang. Tidak ada ruang untuk lihat. Al-mukhalaf fi hadhihi al-mas'alah la yakhlu min rajulain min ahad rajulain. Orang yang terjatuh dalam mukhalafah semacam ini tidak lepas dari dua orang. Yang pertama, dia ini seorang sahibu bid'atin. Ya seorang sahibu bid'atin. Seseorang yang dikenal sebagai bid'ah. dikenal sebagai ahli syubhat, dikenal sebagai ahli fitnah. Sudah kita bahasakan sudah jatuh terjebak panjang. Kamu masukkan dalam daftar penyimpanan pelakunya dari Solo malah rugi. Orang yang ahli ahli syubhat ahli fitnah ternyata jatuh lagi dalam mukhalafah poin pertama. Allah semakin membuktikan penyimpanan-penyimpanan dia. Maka dia ditahdir, diwaspadai, umat diperingatkan dari bahayanya, dihajar, diboikot, dijauhi sejauh-jauhnya. Wala karamah, dan tidak ada kemuliaan tersebut. Wala nasihat, kata para ulama, dan tidak ada lagi kewajiban menasihati. Hei, muslim ini, ini prinsip. Karena kan, contoh, mau contoh ini. Air panas, mau contoh yang mana ni? Luar macam mana? Jadi seseorang ini barangkali harus mau dikenal dengan prinsipnya yang memuji. Ada Rasul memuji Muhammad bin. Kita dari kalangan kaum Muslimin sumber kami, atau dari kalangan seluruh jin dengan muadzahannya kain itu ini IN yang kedua, atau dari kalangan halabijin ruhaimin rojain N itu kan yang ternyata kemudian dia memposting barakalawikum selfie bersama-sama dengan tokoh muslimin. Dikasih keterangan indahnya persatuan dan kekuatannya. Ini kelakuannya kiranya. Ada tokoh Umayyi, ada tokoh Rajai, dan tokoh Halas di Indonesia ini. Mau dibawa baru selama. Posting dia foto bareng dengan tokoh HDI. Nah, ini siap. Itu mu'allaf tapi tokoh HDI yang ma'ruf. Dengan selain dari nama sama siap. Indahnya persatuan dan persatuan. Postingan ini postingan kami. Tindakan dia mukhalafah menyelisih prinsip al-wala wal-mura' min ahli sunnah wal jamaah. Seseorang yang seharusnya kamu kasih ketegasan, kamu kasih mufakalah menjauh dari bacanya, mentahir dia, ingatnya. Ukhuwah dikasih dalam hutan nada dan gigi. Itu mukhalafah al-wala prinsip. Apa? Ternyata pelakunya memang baik. Pelakunya yang menghasil seorang halabi rajai dari jalan raya. Kalau langsung digabungkan dengan gimana sih? Ini bukti berikutnya, ini bukti berikutnya, ini bukti berikutnya. Sudah dia. Walau kalau ditinggalkan, dijauhi, diwaspadai, walau kalau ketika ada yang namanya nasihat. Tidak ada di sini kewajiban nasihat. Tidak ada dari kalangan salaf dari mulai zaman dahulu sampai sekarang ini yang menerapkan nasihat untuk kasus semacam-macam. Jadi kan dikatakan oleh Syekh Al-Alam, Syekh Rabi bin Hadi Al-Masmadi bagi Allah Ta'ala. Ini. Soalnya apa? Nah, ini mukhalifnya dari kalangan hati. Ya sudah satu, tapi empat. Amin. Yang kedua, mukhalif, bukan mukhalifnya, al-mukhalifnya. Pelaku mukhalafah yang terjadi. Mukhalif yang kedua ikhwan, ayyakuna sahiba sunnatin. Ayyakuna sahiba sunnatin. Ma'rufun bis sunnati wal istiqamah. Ma'rufun bil dzabi 'an sunnati wa 'an ahliha. Seorang sahibul sunnah yang jatuh dalam kesalahan bagi seorang sahibul sunnah, ternyata dia orang sunni baladi yang selama ini dikenal dengan sunnahnya, dengan keistiqomahan dia di atas sunnah, pembelaan dia terhadap ahli sunnah dan sunnah. Masya Allah. Iya, jangan dipanjang. Iya, ini jam juga ya. Ini akhir waktu. Ini apa namanya, apa namanya? Jadi, ini kan ada yang Al-Khalid dikenal sebagai orang sahih ustun. Sebelumnya tidak dikenal sebagai orang yang mati itu sebagai orang sahih ustun. Masya Allah. Di sini para ulama itu dirinci lagi oleh para ulama itu. Kami katakan apa sih itu fresh segera. Dirinci lagi oleh para ulama itu terkait dengan kadar mukhalafah. Dirinci lagi terkait dengan kadar mukhalafah. Yes. Yang pertama, kalau mukhalafahnya itu dalam bentuk al-bid'ah kubra al-wadihah, termasuk bid'ah bid'ah besar yang jauhnya penyimpangannya, la yu'dzar fi mithliha, mithluhu la yu'dzar fiha. Semisal orang ini tidak mungkin dikasih udur dengan dikatakan. Karena keilmuan dia, dikarenakan dia mengerti perkara-perkara prinsip dan segala macamnya. Dan syihan. Paham ya? Nidruhu layu adal dia. Semisal orang ini tidak dikasih udur dengan dikatakan. Seperti tentu muka. Seperti Ishatul Khawarij. Seperti dia ternyata jatuh dalam pemahaman Khawarij, membolehkan memberontak penguasa, bahkan kemudian mempokokkan hukuman memberontak penguasa, dihimpun dengan penguasa, bahkan mengkafirkan penguasa. Ambil pemahaman Khawarij. Contoh yang lain, Bid'ahul Rafidhah, bid'ah yang terkait dengan Syiah Rafidhah. Meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib yang lebih berhak sebagai khalifah bukan orang mati, bahkan meyakini Ali bin Abi Thalib sebagai nabi bukan rasul, bahkan meyakini bahwasanya dia sebagai beliau sebagai seorang tidak nabi tidak sebagai hamba Allah, atau meyakini pemahaman rasul yang lain Ali bin Abi Thalib. Atau meyakini kebenaran penyimpangan-penyimpangan Rasulullah. Ini contoh-contohnya mereka sebutkan. Contoh yang lain, tidak atur ikhtidar. Bid'ah yang Mu'tazilah, di antara yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya. Atau mengatakan Allah Azza wa Jalla tidak dilihat dari kiamat nanti. Ini sebuah yang harus bid'ah kubra. Bid'ah yang besar, besar yang gamblang-gamblang dimulakan. Jadi pelakunya dulunya seorang sunni. Tapi ini sahabat lagi lagi. Maka dalam posisi yang semacam ini, barakallahu fikum, para ulama-ulama langsung mengatakan hadza mubtadi'un dhal. Rasul mengatakan hadza mubtadi'un dhal. Ini seorang mubtadi' yang sesat. Dan tidak ada persyaratan harus menasihati. Ini terus coba baik-baik. La yusraf ayla anam soham. Ini ada persyaratan harus menasihati. Dia tidak. Karena ini adalah itu salah. Sehingga banyak kaum salat salat rahimahumullah ta'ala. Paham-paham? Dikarenakan terlalu besar penyimpangan fikahnya dan ilmu itu. Ditentukan oleh mereka barakallahu fikum terkait dengan jatuh dan sikap khawarij seperti yang terjadi pada seseorang yang bernama Al-Hasan Ibnu Shalih Ibnu Haim. Kalau saya lihat, beliau ini sebelumnya seorang alim ilmu. Semangat belajar, semangat mengkaji, seorang sunni, teladi. Sampai para filsuf ini, seorang alim dan ulama, muhaddits dan muhaddithin, termasuk ahli hadis, bahkan termasuk ahli al-qutab, termasuk para hafiz, hafiz hadis, dipuji oleh para ulama hadis pada masanya. Orang sufi memuji beliau. Dikenal sebagai alim ahli ibadah yang luar biasa. Sangat dia berkomentar, tidak ada lagi ruang untuk ibadah yang lain. Jika seandainya ada ibadah baru, seandainya ada ibadah yang baru, ada lagi ruang untuk itu. Tak sudah dikerjakan semua apa-apa. Alim muhaddis hiqah innal ulama hafiz luar. Itu gak bakal zaman yang lain sih. Sekarang-sekarang gak ada yang namanya dipuji disanjung oleh para teman luar. Tiba-tiba para ulama mensikapi dia 180 derajat terbalik. Yang dulu dikatakan siqah, yang dulu dikatakan rawi yang terpercaya, yang dulu dipuji dan disanjung, dibalik sekarang dicela oleh para ulama, dijatuhkan, direndahkan, dilecehkan, ditakdir, dihajar, dijauhi. Jauh sama. Ini baru zaman sekarang ini, Pak. Para ulama, sikapnya ulama ini dilihat oleh mukhazulin, halatin dosa ini kok kiamat. Memang kamu ini mutasyakit, memang kamu ini hati-hati. Jadi seperti apa? Kenapa? Apa yang terjadi pada orang ini? Disebutkan dalam biografinya tidak apa-apain, hanya jatuh dalam satu poin. Dikatakan ya jawazal khuruji ala al-hudha. Dia punya pendapat. Kenapa-kenapa pendapat? Punya pendapat boleh memberontak penguasa. Ini pemahaman siapa? Pemahaman khawarij. Bid'atul khawarij. Siapa pelakunya? Sunni misluhu la yudarbih. Semisal beliau berasal. Alim, fakir, dan mengerti dari soal salah dalam perkaranya. Semata-mata punya pendapat polisnya memperkat penguasa. Langsung ditahdir, dikatakan kesibuk tadi umur almarhum. Apalagi yang turun langsung untuk memperkat penguasa. Apalagi yang mengkafirkan, apalagi semata-mata punya pendapat. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah suatu hari mau masuk ke dalam masjid. Begitu beliau masuk ke masjid, di dalam masjid ada orang ini sedang sholat. Hasan bin Thalib bin Ali sedang sholat. Langsung beliau balik arah, ngambil sandalnya keluar masjid sambil mengatakan, "A'udzu billahi min syaitonir rajim." A'udzu billahi min syaitonir rajim. Aku berdoa kepada Allah dari khusyuknya kemunafikan. masuk tidak ada umur di arah ibu tidak jadi dulu. Ada suara-suara sumbang yang wajib. Mungkin artinya kan tidak jadi dulu. Dia ini kan orang lain yang punya jasa, yang punya hati. Yang besar kemulai sahabat muslimin yang punya karya dia. Jangan doktor, profesor. Ada wajib. Ini semua adalah suara para sumbang yang memiliki dan memiliki. Mungkin hanya parah ya. Ini kan yang kompal. Dan itu. Ini dia mulai. Selain sudah dikatakan bukta di umpal. Walaupun. Dan tidak. Tanya ini. Tanya apa? Karena sedikit bocoran. Itu sebabnya kenapa para ulama sekarang ini menfonis Muhammad al-Imam Murtadi Umar. Dengan itu, kita akan jatuhnya dalam perkara di ayat yang besar. Betul-betul dia memiliki penyimpangan yang sangat fatal terkait dengan pergaulan dia dengan kaum rokok. Tahu bikin wasifah perjanjian persahabatan, tapi isinya kan luar biasa. Membiarkan dan membenarkan akhirnya Rasulullah yang mengatakan Tuhan kita sama, Nabi kita sama, kita sama, teman-teman kita sama, kita berpendapat, teman-teman kita sama. Ini kukriannya. Kapal kan? Sama di mana? Ya, ya Allah, masukkan dengan terkait dari para ulama dan sampai pada akhirnya harus berjanji dari Allah terkait dengan penyimpangan ini dan penyimpangan yang lain mengatakan dia bukti dari Allah. Jangan bilang, apa itu? Nya, kalau itu. Lalu kita sudah terus ini ada yang sunyi, tapi setelah berkala tapi akan besar. Jadi mulai lagi sunyi tapi yang ada ini. Dan lagi, sahab, kan kau yang nah, yang kedua dari apa ini? Yang kalah seorang sahih sunnah. Kita melihat mukhalafah. Hal ini mukhalafah yang pertama. Mukhalafah yang terjatuh dalam mukhalafah tadi dalam beberapa prinsip-prinsip mendasar, tetapi tergolong mukhalafah sunnahiyah. Mukhalafah sunnahiyah. Mukhalafahnya sama, artinya banyak pihak yang masih belum jelas terkait dengan penyimpangan Islam. Mukhalafah dan orang yang masih masyhur dengan sunnah, masyhur dengan istiqomah di atas sunnah, masyhur dengan salafiyahnya, isi salaf di atas salaf cara Allah Nabi. Yang semacam ini pun diingkari mukhalafahnya, tapi orangnya tidak dikatakan seperti mukhalafah ini orang. Dikatakan termasuk berjadi ini fahala la yutafa ala zandati orang semacam ini tidak boleh ikuti keberpikirannya walaupun fawruh karamata wakaramata dijelaskan kemuliaannya dijelaskan penyimpangan-penyimpangannya ada pun orangnya tidak dikatakan seperti berjadi ini. Kemudian ada upaya menasihati dinasihati dengan cara yang baik dengan ilmiah yang menasihati sekutu dengan beliau atau begini berkatanya sepuluh dengan yang para wabak dan nasihat dan setelah upaya nasihat akan nampak mungkin di dua kata ima rasulun yang berlaku yang hari insyaallah mungkin yang pertama terjadi di kajian dia orang yang menerima kebenaran mengakui kehidupan pertimbangan dia khusus dari ketuhanan lagi deh tidak hati dengan cara ini mungkin salah taubat itu khusus kembali kepada sunnah kembali kepada dia para kuat atau yang kedua ternyata Rasul Mu'anis la yaqbalu nasiha wala yarfa'u ra'san bil haqq ternyata dia orang yang menentang, tidak mau menerima nasihat, tidak mau lagi mengangkat kepalanya untuk pada kebenaran, menyuarakan fadilah yang salah. Yang ini disikapi seperti yang pertama. Saya berpikir, digabungkan dengan yang pertama, terkolong orang-orang yang berkatakan berhari yang menyimpan dan berkumpah sama. Kamu yang apa? Mungkin ini kalau orangnya masih hidup. Baik, bagaimana kalau orangnya sudah wafat? Baru ketahuan ada penyimpanan bahwa ini dan itu mau ke atas sunnah yang sama. Jawabannya, kalau beliau sudah wafat, maka diingkari penyimpanan-penyimpanannya, diingkari kepala-kepalanya, tapi orangnya dimuliakan, dihormati, diambil ilmunya sebagai manusia. Seperti Ibn Hajar, Ibn Nawawi, Al-Bayi Haji, dan yang lain-lain dari para ulama sunnah yang tergelincir pada pemahaman Asy'ari. Salah ijtihad tergelincir, kita salahkan ijtihadnya, kita ingkari kepalanya, jangan diikuti, tapi orangnya dimuliakan. Kita langsung sunnah yang ilmunya yang dipakai dari karya-karya dari Kristus. Bagaimana? Sifat sifat sifat. Tahun. Itu masih poin pertama ya, Pak. Alika, pada disebut itu masih poin pertama. Kalau mukhalafahnya dalam perkara usul tidak ada ruang untuk istihad. Perinciannya tadi, wah berapa, panjangnya. Dia itu baru tentang panjang. Disitulah kami perhatikan sikap kakinya harus menempatkan segala sesuatu pada pemerintahnya. Nah, lembut tidak terlalu lama, tegas juga tidak. Bukan apa yang itu? Lanjut. Tanggung ya Iman, gimana lagi? Selesaikan, anggil ya? Mukhalaf yang betul. Ya. Yit antakuna mukhalafatan fi amrin yasuhu fihil ijtihad. Yit ada mukhalaf yang disihan pada perkara-perkara yang masih ada ruang untuk ijtihad. Ini dalam perkara-perkara ahkam syariah yang diistilahkan para ulama atau dalam furu' al-masail al-usuliyah, perkara cabang-cabang ya cabang-cabang dari masalah-masalah politik. Ada ruang istilah. Kalau yang demikian para ulama itu, maka sikap-sikapnya adalah mengkaji, mempelajari secara ilmiah mana yang wajib dari masalah tersebut. Hantu pokoknya, hantu amalkan, dan toleransi dengan pendapat yang kecuali dua keadaan. Ketika ada memandang pendapat yang menyelisih pendapat yang sangat lemah, maka antum terangkan ini yang wajib, ini yang benar secara ilmiah, dan antum bisa menerangkan kelemahan-kelemahan pendapat yang ini. Ayah pun? Ya. Ada pun pelakunya yang dihormati. Tidak ada pembahasan pencatat atau dikatakan namanya menyimpang dan secara masyarakat. Tidak ada. Kan pasalnya ada ruang pihaknya para pihak. Karena dia kemudian dari Habib Allah, فَأَنْتَ تُضَيْهِدُ قَوْلَكَ حَدَّنَا تَرَجَّهَ عِنْدَكَ وَلَا تُشَنِّعْ عَبَرَةِ الْآخَرْ وَلَا تُحَذِّرْ مِنْهُ وَلَا تَصِفْهُ بِالْمُبْتَدِ رَبَّعَ وَلَا زَائِرْ. Sikapnya kamu, kau menjelaskan pendapat kamu sesuai dengan yang para projek secara ilmi. Jangan kamu mencela, menghina, melecehkan pendapat yang lain. Jangan pula kau mentahdir dia. Jangan pula kau sifati dia dengan kebal atau ada yang lain. Terlalu jadi kita terlepaskan. Jadi kita tepat menggunakan bahasa menghargai perbedaan. Di tempatnya. Tanya, di tempatnya al-ikhtilafu rahmah. Di tempatnya. Dalam perkara-perkara akal misalnya atau siapa mencoba masalah-masalah prinsip yang ada ruang pikiran di kamu. Paham kan? Mampu. Sudah satu jam 10 menit terlebihnya. Waktunya sudah setengah tujuh. Agaknya perlu 14 menit. Iya. Alhamdulillah itu secara global. Masih saja lewat di kenapa ya. Cuma sih poin-poin penting kalau tidak membahas. Yang perlu dibahas bagaimana kalau kita mendapati apapun tidaknya, atau hari syubhatnya, atau hari syubhatnya, masih kerabatnya kita. Lalu bahasa dengan orang-orang. Dengan orang tua kita, bapak kita sendiri, ibu kita sendiri, lalu orang family sendiri, kakak sendiri, adik sendiri, mertua sendiri, mantu sendiri. Itu ada pembahasan dari kalangan orang-orang. Bagaimana kalau ternyata kita mau tidak mau harus maju dengan haula ke kantor dengan sisi ini? Kantor, ketemu apa? Ketemu apa lagi? Ketemu di jalan raya. Oh, kebetulan. Gimana cara menanggapinya? Kita sudah membahas dari kalangan orang-orang itu. Apakah tetap diterapkan haji itu bagaimana? Kalian nah, terus bagaimana muamalah kita? Apakah boleh kita kerjasama dagang dengan dia barangkali? Muamalah dengan dia barangkali? Aduh, mantap. Tapi karena waktu yang ngomong, kita nih. Allah ta'ala alamu bisawah. Jadi kita bisa. Ini ya, gitu ya. Kulakunya yang akan mengatakan peringkian rincian tadi. Kulakunya yang akan dikaitkan sebuah ilmu, sebuah faedah menjadi orang yang arif dan bijak. Ini tempatnya sini, di tempatnya sini. Atau menjadi orang yang mencintai ahli sunnah dan menjauh ke arah sini. Ketika ada pembahasan, sesif, mu'amalah, jangan di sini. Hasilnya, atau jadi tidak suka dengan Al-Sunnah. Bencinilah Al-Sunnah. Kurang maafkan yang ada di sini. Ini tidak ada yang sebenarnya. Nah, mau jodoh. Apa-apa? Nanti juga dibaca, kan? Nah, kira-kira di ma'amalah di sini. Saya tidak tahu. Bukhema, jawabannya berapa, kan? Di dalam, kira-kira ma'amalah di sini. Hasilnya bagaimana? Hasilnya memimpiki dari saya ini. Di salah-salah ke kami punya saya ini. Terlalu kata, terlalu begini, boleh lah. Jadi, posisi kira-kira ini. Allah mentahan. Kenapa ya, Pak? Menunjukkan saya ini, pasti hati. Nah, apa? Kira-kira ini? Ini gimana? Nah, supaya kapan? Antum baca. Antum berusahakan punya kita. Majmu'ah al-Wasail al-Jabiriyah kasur. Di situ ada beberapa pembahasan al-hasul faqih bain al-sunnah wa al-faqih. Dawabit mu'amalah as-sunnah bil kizmi. Al-dawabit al-kaydiyati mu'amalah al-sunnah bil al-faqih. Syukur ta'amun mahal sunnah wa al-faqih. 1, 2, 3, 4 risalah. Dan surah Jabiri semua membahas soal jawab yang perlu dapatkan jadi perlu sukanya dan juga kursi yang lain yang ada dalam warna dan jantung agar dalam saat yang semakin ini Allah Allah